الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang pada ahad terakhir kita, pembahasan kita sudah sampai pada bab sobar. Hadis 52 sekarang. Kemarin kita sudah selesai hadis ke-51. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 52. Hadis nomor 52 ini diterima dari Abi Yahya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kamasta'malta fulanan faqal innakum satalqawna ba'di asaratan tasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Abu Yahya Usaid bin Hudzair, ada seseorang laki-laki dari bangsa Ansar berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memakai aku sebagaimana engkau memakai si fulan? Maksud memakai di sini taj'aluni amilan, engkau tidakkah engkau menjadikan aku atau memberi jabatan kepadaku sebagaimana engkau memberi jabatan kepada si fulan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian sepeninggal aku akan terjerumus ke dalam asarah. Asarah ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, al-infirad bisyai amman lahu fihi haq, atau dengan bahasa kita egois atau berambisi, ambisius, gila jabatan. Kata Nabi SAW, kalian akan terjerumus ke dalam asarah. Maka bersabarlah sehingga kalian menemui aku di haud. Di apa? Haud itu artinya telaga yang dikhususkan atau milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Innakum satalqauna ba'di atharah, kalian akan menemukan sepeninggalku atharah, orang-orang yang egois atau ambisius. Maka bersabarlah sampai kalian menemui aku di atas haud atau telaga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Fathul Bari, hadis ini ada dalam juz yang ke-7 halaman 117, dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1845. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, la yajuzu talabul wilayah wal imarah wa man talabaha la tu'ti ilaih wa man talabaha la tu'ta ilaih. Tidak boleh meminta jabatan, meminta kekuasaan, dan siapa yang memintanya enggak boleh diberikan. Udah, jadikan aja saya ketua. Nggak boleh itu. Dan kalau dia minta, tidak boleh diberikan. jadikan aja anggota. Itu yang pertama. Kedua, afada qaulahu sallallahu alaihi wasallam satarauna ba'di atharah nafyu dhanni sa'il anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam athar alladhi wallahu alaihi fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna dhalika la yaqu fi zamani wa annahu lam yakhussahu bidhalik li dhatihi wa innama li maslahatil muslimin wa innal isti'thara li hadhid dunyawi innama yaqa'u ba'dahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kalian akan melihat sepeninggalku orang-orang yang ambisius. Perkataan ini menafikan meniadakan, menolak dugaan orang yang bertanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan orang yang beliau beri kekuasaan atau beri jabatan. Maka dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwa hal ini tidaklah terjadi pada zaman beliau. Sebab engkau nanti sepeninggalku akan melihat orang-orang seperti itu. Berarti ketika Nabi sudah melakukan, mengatakan itu belum terjadi. Beliau mengatakan ini hanyalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan sesungguhnya monopoli atau ambisiusme untuk urusan dunia, terhadap masalah dunia, tidaklah terjadi pada zaman beliau, hanyalah itu terjadi sepeninggal beliau. Yang ketiga, as-sabru ala zulmil hakim idha sta'thara bidunya wa adamul khuruji alaih ma lam ya'ti bikufrin buahin. Ketiga, dari hadis tadi pun kita tahu kita harus bersabar terhadap kezaliman penguasa. Apabila penguasa itu memonopoli urusan dunia di bawah kekuasaannya. Ini diambil dari sabda Nabi SAW, engkau nanti akan bertemu dengan orang-orang yang ambisius dan egois, maka bersabarlah menghadapi hal itu sehingga kalian bertemu dengan aku di atas haud. Jadi hadis ini menyuruh kita bersabar terhadap kezaliman hakim atau penguasa yang memonopoli urusan dunia di bawah kekuasaannya dan tidak boleh keluar untuk memerangi mereka selama penguasa itu tidak melakukan kekufuran yang jelas-jelas kufur. Itu faedah yang ketiga. Yang keempat, fihi bayanu manqibatin lil ansar wa annahum mimma yuradul haud ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini pun terdapat keistimewaan orang ansar dan mereka termasuk orang-orang yang akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di haud nanti. Sebab hadis ini menceritakan tentang seorang ansor yang bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam demikian. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, juz kedua halaman 293. Kata Imam Ibn Qayyim, fata'amurun sirrut taqdir, haythu qaddarul hakimul khabiru subhanah, istiqsaran nasi alal ansari bidunya wahum ahlul isar liujaziyahum ala isarihim ikhwanahum fid dunya ala nusuli ala nufusihim bil manazil aliyah fi jannati adnin ala nas fatadhharu hina idhin fadilatu isarihim wa darajatuhu wa yaghbituhum man ista'thara 'alayhim bidunya a'dhamu ghibtah wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha والله ذو الفضل العظيم. وإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإثر فاعلم أنه لا خير يرد بك والله سبحانه وتعالى أعلم. Kata Imam Ibn Qayyim bahwa jabatan kekuasaan adalah rahasia takdir. Karena Allah telah mentakdirkan beberapa manusia untuk berkuasa dalam urusan dunia terhadap manusia yang lain, dan memang mereka layak untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu, dan seluruhnya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan apabila mereka mampu melaksanakan amanah itu, mereka akan memperoleh balasan atau derajat yang tinggi di surga Aden di atas semua manusia. Maka dari sini nyatalah keutamaan orang-orang yang diberi kekuasaan itu, dan betapa tinggi derajat mereka kalau kekuasaannya itu dilaksanakan dengan semestinya, dan mereka akan digibtahi, di kata orang Sunda dipikabita, di apa bahasa Indonesianya, di diiming-imingi, bukan dipikabita, senangi, nggak cocok. Diinginkan, diingini seperti itu. Dan ini merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah adalah yang mempunyai keutamaan yang agung. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang bagaimana kalau seorang penguasa atau yang memiliki jabatan, tapi dia zalim, dalam arti tidak memberikan hak kita sebagai orang yang layak dilayani oleh mereka. Seperti umpamanya petugas pada kantor-kantor tertentu yang mengurus kebutuhan masyarakat, seperti imigrasi, membuat paspor kan, atau lurah kecamatan membuat KTP, kartu keluarga, dan seterusnya. Pemda membuat semacam akte kelahiran, surat nikah, itu hak rakyat. Tapi mereka menahan, tidak memberikan haknya entah dengan alasan apa. Lalu bolehkah kita memberikan uang pelicin agar itu keluar? Ada pertanyaan di sini, hal yajuzu lil abdil muslim ay yaj'ala li haula'il mani'ina ju'lan aw yuqaddimu lahum hadiyatan liyahsula minhum ala ba'di huquqi? Bolehkah bagi seorang muslim memberikan hadiah atau pemberian kepada para pemegang jabatan agar kita memperoleh atau orang itu memperoleh hak-haknya yang dipegang oleh orang yang memegang jabatan itu? Wa qad ajaba ba'du ahli al-ilmi hafizahumullahu bil jawaz. Sebagian ulama yang semoga Allah memelihara mereka menjawab boleh. Sebagian ulama. Apa alasannya? Qalu la yu'addu hadza rishwah li'anna rishwah makanat liibtali haqqin wa ihqaqi batil wa hadza laisa kadzalik. Kata sebagian ulama, ini tidak termasuk rishwah. Rishwah itu suap, licin, kolusi. Karena rishwah itu adalah menganggap batil terhadap yang hak dan menganggap hak terhadap yang batil. Dan ini bukan demikian. Jadi memberikan pelicin agar hak kita diberikan, ini tidak termasuk rishwah pada sebagian ulama. Biar umpama paspor kita cepat keluar, diberi aja umpama 100 ribu. Langsung yang tanya di prosedur harus ada surat ini, surat itu, padahal tidak ada aturannya. Setelah keluar umpama sekian, langsung licin keluar. Mudah. umpama. Ini tidaklah termasuk rasuah. Ada fatwa semacam itu. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa hadhil fatwa fiha nadhar min wujuh. Fatwa semacam ini perlu ditinjau ulang lagi. Karena beberapa mafsadat yang terkandung di dalamnya. Pertama, anna i'ta'al mani'ina malan au ihda'ahum hadiyatan innama tu'inuhum ala zulmihim wa taj'aluhum yusirruna ala man innasi haqqahum wa hadha ta'awunun ala al-ithmi wal-udwan. Bahwa memberikan harta atau hadiah kepada orang yang memegang jabatan untuk melicinkan urusan kita, itu berarti membantu mereka terhadap kezaliman mereka dan membuat mereka terus menerus di dalam karakter atau sifat seperti itu. Wah, jadi kaya mendadak. Enggak mendadak, sedikit demi sedikit lama-lama kaya. Dan ini berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Ini alasan yang pertama. Keenakan mereka terus. Nanti orang yang ingin benar-benar jujur benar-benar dipersulit dan benar-benar tidak mendapatkan haknya. Kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaral ansar bisabri indama yamna'uhumun nasuquhum wa yasta'siruna alaihim bidunya. Wa hadha ma yanbaghi ala man mana haqqahu aw ista'sara al-umara wal mas'ulun anhu bisyai'in min ad-dunya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa Rasul sallallahu dalam hadis tadi memerintahkan orang Ansar tadi untuk bersabar ketika hak-hak mereka sebagai rakyat ditahan oleh penguasanya dan ketika mereka dimonopoli dalam urusan dunianya. Nah, ini menunjukkan tetap kata Rasul sabar. Kata Syekh Salim Al-Hilali mengutip sebuah ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita tetap istiqamah di atas syariat, tidak memberikan riswah, licin, Allah akan berikan jalan keluar. Ketiga, hadaya al-ummah gululun fala yambagil i'anatu ala al-gulul. Bahwa memberikan hidayah, memberikan hadiah kepada para pekerja. Padahal pekerja itu sudah dapat gaji. Lalu kita berikan hadiah terhadap pekerjaannya, ini khianat. Kalau umpamanya kita membayar orang itu karena dia membantu kita, lalu gaji dia ini sebenarnya bayaran untuk apa? Kalau umpamanya kita membayar dia karena dia mengerjakan urusan kita, lalu gaji dia bayaran untuk apa bagi dia? Ini khianat dan tidak boleh memberikan atau mendukung atau menolong terhadap pengkhianatan. Inilah kandungan hadis yang ke-52. Adapun hadis yang ke-53 yang merupakan hadis yang terakhir di dalam bab sabar ini diterima dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malati asy-syamsu qama fihim fa qala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-aduwi was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyuf. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sihha wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Kata Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu peperangannya, di salah satu hari ketika akan menghadapi musuh, beliau menunggu. Menunggu maksudnya tidak menyerang. Sampai ketika matahari mulai condong. Malati syams disebutkan di sini malat an kabidis sama ila jihatil ghurub wa huwa waktu zawal. Jadi ketika matahari tengah-tengah kemudian mulai tergelincir menuju ke barat atau ke waktu maghrib, ke waktu asar. Nah, itu mulai zawal. Jadi begitu matahari sudah condong, beliau berdiri di tengah-tengah pasukannya lalu berkata, wahai manusia, janganlah kalian menginginkan untuk bertemu dengan musuh, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, kedamaian. Tapi apabila kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah, jangan lari. Musuh jangan dicari, kalau ada, pantang lari. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah yang menurunkan kitab dan yang memberjalankan awan, juga yang menghancurkan pasukan, hancurkanlah pasukan musuh dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini terjadi pada waktu mau perang Ahzab. Dari hadis ini kita tahu beberapa faedah. Pertama, al-isti'dadu lil jihad wa yashmulu i'dad al-quwwah wal khuruz lil liqa'il adu wal luju ila Allah Ta'ala bidu'a ba'da tarkil ma'asi wat taubati shadiqah. Hadis tadi menjelaskan tentang persiapan untuk jihad yang mencakup persiapan kekuatan dan keluarnya kaum muslimin untuk menemui musuh serta tawakalnya mereka kepada Allah dengan cara berdoa selain dengan cara meninggalkan maksiat dan taubat yang benar. Kedua, istihbabud du'a halal karib wasyada'id wa bi khasatin inda iltihami safaini fa innahu fi mawatin ijabati du'a. Disunnahkannya berdoa pada saat-saat yang sangat payah dan sulit, saat-saat menderita, saat-saat sulit, saat-saat payah, saat-saat lelah, itu disunnahkan untuk berdoa. Khususnya ketika akan bertemunya dua pasukan, karena ketika itu merupakan saat-saat diijabahnya doa. Ketiga, hadis ini pun kita tahu rahmatun Nabi SAW bi ashabihi wa ummatihi. Kasih sayang Nabi SAW terhadap sahabat-sahabat dan juga umatnya. Keempat, adamul i'timad alal quwwatil madiyah wahdaha wa tarkul hadar wal haitah wal hazm. Tidak boleh kita bersandar hanya kepada kekuatan materi saja dan meninggalkan kewaspadaan, meninggalkan kehati-hatian, meninggalkan i'timad atau tawakal kita kepada Allah. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan materi, wah pasukan kita banyak, semuanya terlatih, kopas semuanya sudah ditempa dengan latihan yang luar biasa, persenjataan juga lengkap, segala macam, musuh kecil. Nah, itu berarti bersandar kepada kekuatan materi sehingga tidak hati-hati, lengah dan seterusnya. Kelima, as-sabru inda liqa'il adu wa huwa ahammu anasir sabat fil jihad. Sabar ketika bertemu dengan musuh, dan ini merupakan unsur terpenting bersikap teguh ketika berjihad. Keenam, wasiatul muqatilin fi sabilillahi bima fihi salahu amrihim wa ta'limuhum ma yahtajuna ilaih. Di dalam hadis ini pun terkandung wasiat bagi orang-orang yang akan perang di jalan Allah, yang di dalamnya terkandung kemaslahatan urusan mereka dan mengajarkan kepada mereka apa yang dibutuhkan oleh mereka. Berupa wasiat jangan berharap bertemu musuh, tapi kalau bertemu jangan lari, dan surga itu berada di bawah kilatan pedang. Ini wasiat. Berikutnya istihbabul tawassul ilallah bisifatil ulia wa asmihil husna. Disunahkan bertawassul kepada Allah dengan menyebut sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang baik. Seperti tadi, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, itu sifat Allah. Wa mujriyas sahab, yang memberjalankan awan. Wa hazimal ahzab, ini menyebut nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa asabahumul jannah. Allah ta'ala telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dan membalasnya dengan surga. Yang berikutnya a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim wa ikhtasarat lahul hikmah ikhtisara. Fadu'a'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam min ablaghil ad'iyah wa ajma'iha. Fa innahu bi inzalil kitab hasolat nikmatul ukhrawiyah wahyal Islam. Wa bi ijra'is sahab hasolat nikmatud dunyawiyah wahya rizq. Wa bi hazimatil ahzab hasola hifdun nikmatain. Dari hadis tadi, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu kalimat yang mencakup banyak kebaikan dan di dalamnya terkandung banyak hikmah. Doa Rasulullah SAW merupakan doa yang paling mendalam maknanya, isinya, sekalipun lafadznya sangat pendek. Tapi doanya Allah, wahai ya Allah yang menurunkan kitab, yang memberjalankan awan, yang menghancurkan pasukan. Nah, dengan menyebut Allah yang menurunkan kitab, tercapailah nikmat ukhrawi, yaitu Islam. Jadi dengan turunnya kitab berarti sempurnalah Islam. Dengan menyebut bahwa Allah yang memberjalankan awan yang kemudian menurunkan hujan dari sana, maka tercapailah nikmat dunia berupa rizki. Dari hujan itu kita segar, kita dapat air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan menyebut nama Allah, sifat Allah sebagai penghancur pasukan, tercapailah dua kenikmatan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, faedah hadis ini, an-nahyu an tamanni liqa'il adu. Terlarang bagi kita untuk mengharapkan bertemu dengan musuh. Enggak boleh. Mudah-mudahan saja tiba-tiba ada orang kafir di sini mau menyerang kita, kita hajar saja. Itu enggak boleh, berangan-angan atau menginginkan bertemu dengan musuh. Tapi pas bertemu tidak boleh lari. Namun ada satu kesalahpahaman dari sebagian orang yang menyangka bahwa kalau kita tidak mengharapkan bertemu musuh, ada kesan bahwa kita ini anti jihad. Ada kesan bahwa kita ini tidak atau takutlah atau membenci jihad atau perang fisabilillah. Juga membenci syahid, tidak mau syahid. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa syahid ini merupakan cara mati yang paling mulia. Kata Syekh Salim Al-Hilali, wa'lam rahimakallah anna nahya antamani liqa'il adu la ya'ni karahiyatal jihad wa adami tahdisin nafsi bil ghazwi awi tamani syahadah fi sabilillah. Fa inna dhalika kullahu khassa asy-syari'ul hakimu 'alaihi wa 'andahu min sifatil muttaqin wa manazilis siddiqin walladhi yanbaghi an yufhama min an-nahyi min liqa'il adu umurun. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa larangan mengharapkan bertemu musuh tidak berarti membenci jihad. Juga tidak berarti kita tidak boleh terbersit keinginan untuk perang. Harus ada bersit dalam diri kita ingin perang. Sebab ada hadis yang menyatakan man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang mati dan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang, maka matinya adalah mati jahiliyah. Tapi kita tidak mengharapkan bertemu musuh tidak berarti membenci jihad. Tidak berarti tidak terbersit hati di dalam hati kita untuk berperang. Juga tidak berarti kita tidak menginginkan syahid di jalan Allah. Sebab sifat-sifat tadi, mau jihad di jalan Allah, keinginan untuk berperang, syahid di jalan Allah, merupakan hal-hal yang oleh Allah ditekankan sebagai sifat orang-orang takwa dan orang-orang siddiqin. Adapun yang dimaksud dengan tidak boleh mengharapkan bertemu musuh, maksudnya pertama, adamul i'jabi bil kasrah wal ittikal alal quwwah, fa innahu yuaddi ila qillatil ihtimam bil adu wa tamanni liqa'ihi 'inda idzin la yughni dhalika min dunillahi syai'a kama hadatsa ma'al muslimina yauma Hunain. Pertama, bahwa yang harus dipahami dari terlarangnya mengharapkan bertemu dengan musuh adalah maksudnya tidak merasa takjub dengan banyaknya pasukan dan tidak bersandar terhadap kekuatan materi yang dari sini menyebabkan sedikitnya lengahnya konsentrasi kita kepada musuh dan harapan atau menginginkan bertemu dengan musuh ketika itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka, sebagaimana yang pernah terjadi menimpa kaum muslimin pada waktu perang Hunain. Jadi 12.000 orang itu kaum muslimin sangat besar pasukan itu, tidak pernah pasukan sebesar itu. Kemudian sampai Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, la, kata beliau, la yaglibu alaina bikasratina, kata beliau, la yaglibu ahadun alaina bikasratina, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kita pada hari ini saking banyaknya pasukan kita. Jadi ada sikap ujub terhadap kekuatan materi. Yang kedua, liqa'ul adu ghaibun la ya'lamul mar'u ayathbutu am yuwallil adbar indama yara bariqata suyuf tahsudur ru'us wa tuzalzilun nufus wa qad bayyana Allahu dhalika sarihan fi qawlihi wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabl an tulquhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Bahwa bertemu dengan musuh itu suatu hal yang gaib, karena kita belum tahu, bisa membayangkan keadaannya bagaimana. Baik keadaan medan, keadaan musuh, atau kondisi jiwa dan fisik kita. Sekarang fisik kita gagah, sehat. Kemudian semangat kita lagi menggebu dalam keadaan seperti ini. Kemudian suasana medan di hadapan kita aman, tenang. Wah, lalu muncul keberanian kalau ada musuh sekarang. Wah, mudah-mudahan aja ada musuh. Itu kondisi sekarang kan. Adapun kondisi nyata, realnya nanti kalau bertemu dengan musuh, belum tentu kondisi fisik dan jiwa kita seperti ini. Medannya juga belum tentu seperti ini. Begitu sudah lihat pedang orang lain gemerlapan juga sudah gemeter lutut kita. Kemudian suasana mencekam juga. Kemudian genderang perang itu mempengaruhi jiwa. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini kita tidak tahu apakah kita akan istiqamah dalam kondisi seperti itu atau malah takut dan ingin lari dari kondisi seperti itu, terlebih ketika kita melihat kilatan pedang musuh yang akan, apalagi apa begitu perang dimulai, kepala-kepala bergelimpangan lepas dari lehernya, kemudian jiwa pun bergoncang, teriakan kesakitan. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin dentuman senjata, teriakan kesakitan tetap pasti ada. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 143. Kata Allah, "Walaqad kuntum tamannaunal maut min qabl." Kalian dulu mengharapkan mati. Dan sekarang kalian melihat realitasnya, kenyataannya. Di sini faqad raaitum, sekarang kalian melihat, wa antum tandurun, dan kalian betul-betul merasakannya. Oleh karena itu kata Syekh Salim Al-Hilali, walidzalik amara Rasul sallam bima yanfa'u wa huwa su'alullahil afiyah wa tsabat indal liqa wal hirsu 'ala talabi syahadah fa inal jannah tahta dhilalis suyuk. Oleh karena itu Rasul sallam memerintahkan kepada pasukannya dengan perintah yang sangat bermanfaat, yaitu mintalah keselamatan kepada Allah. Minta juga diteguhkan ketika bertemu dengan musuh, dan menekankan agar mereka menginginkan syahid, karena surga itu berada di bawah kilatan pedang. Inilah hadis yang terakhir di dalam bab sabar, hadis ke-53 itu. Dengan selesainya pembahasan hadis ke-53, selesai sudah pembahasan tentang bab sabar.